Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la. Wa la halaqata illa billah ma ba'in. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, walamma kana al-Qur'an syatrain. Syatran bidunia ahkamiha mutalaqatiha والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها. وشطرا بالآخرة وما يقع فيها. Tatkala Al-Quran itu isinya ada dua bagian. Satu bagian terkait dengan masalah dunia dan hukum-hukum dunia dan terkait dengannya, juga terkait dengan perkara-perkara yang terjadi di dunia, ya, perbuatan mukallafin dan yang lainnya. Ini pertama, syatr al-awwal, jadi terkait dengan dunia. Wa syatran fil akhirah, dan bagian yang kedua terkait dengan masalah akhirat. Wahmnya kaum fiha, dan apa yang akan terjadi di akhirat. Wakanat surah idza zuzilat qad ukhlisat min awwaliha wa hiya hadzal satr. Dan surat idza zuzilat dikhususkan dari awal sampai akhirnya terkait dengan satr yang kedua ini. Falam yudhkar fiha ila al-akhirah. Tidak disebutkan di surat tersebut kecuali masalah akhirat. Wa yakunu fiha min ahwal ardi wa sukaniha. Apa yang disebutkan padanya dari keadaan bumi dan penduduk bumi di akhirat nanti. Kanat ta'jilu nisf al-Quran, karena khusus terkait dengan masalah akhirat, maka surah Al-Jazalah itu sebanding setengah Quran. Rahimahullahu ta'ala fahra, maka sangat mungkin sekali di hadis-hadis yang sedang dibahas oleh beliau teman kemarin, idza zuzilat ta'jilu nisf al-Quran. Itu maksudnya sangat mungkin sekali kata beliau hadis tersebut sahih, wallahu a'lam. Wa li hadza kana yaqra bi hataini suratain fi raqati tawaf. Oleh karena itu Rasulullah SAW membaca dua surat ini di dua rakaat tawaf. Jadi salat Al-Kafirun dengan Ikhlas, ini kembali ke masalah ini. Kata ini kembali ke pembahasan awal, itu Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Waliannahuma, karena kedua surat tersebut Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, surata Al-Ikhlas wa Tauhid. Ya, ada surat, dua surat Al-Ikhlas dan Tauhid. Kana yaftatihu bihima amrad nahar. Tayuftatahu bihima amarun nahar, sehingga dibuka dengan keduanya amaran siang, yaitu pada dua rakaat qabla subuh. Kalau yaftati berarti Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membuka dengan keduanya amaran nahar, amaran siang. Wa yahtatimuhu bihima, dan Rasul menutup siang bihima dengan keduanya, yaitu apa namanya, di dua rakaat terakhir salat witir. Qayaqra bihima fil hajj, kemudian membaca dua surat tersebut dalam haji. Ini tadi rakaat, dua rakaat tawaf ada di huwa syiar tauhid, karena haji itu adalah syiar tauhid. Qala rahimahullahu ta'ala faslun wa kana sallallahu alaihi wasallam yattaji'u ba'da sunnatil fajri ala syikkihil aiman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbaring setelah melakukan dua rakaat pada subuh, dua rakaat qabla subuh, melakukan sunnah qabla subuh dua rakaat, beliau berbaring dengan bertumbuh di bagian badan sebelah kanan, syikkihil aiman. Hadza alladhi thabata annahu fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam sahihain dari hadits Aisyah adalah perbuatan fi'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan demikian. Wa dzakara Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun Tirmidzi, beliau meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah berupa perintah. Anhu sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum raka'ataini." Apabila seorang kalian selesai salat dua rakaat qabla subuh, falyattaji' ala jambihi al-ayman. Hendaknya berbaring dengan bertumbuh di iga sebelah kanan. Qala Tirmidzi, haditsun hasan sahih wal gharib, wa sami'tu Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqulu hadza batilun wa laysa bisahih. Ini dengan apa perintah batil, tidak sahih. Wa innamas sahihu anhu al fi'lu lal amru biha. Yang sahih itulah berupa perbuatan dalam sahihain dari hadis Aisyah, bukan perintah. Walamru, adapun lafaz perintah, hadis yang berupa perintah, tafarrada bihi Al-Wahid bin Ziyad wa ghalata fihi. Terdapat sendirian dalam meriwayatkannya Al-Wahid bin Ziyad, dan dia telah keliru dalam meriwayatkan hadis tersebut. Sekali lagi, sunnahnya berbaring ba'da salatul fajr, salat sunnah qabliyah subuh, itu berdasarkan perbuatan. Adapun yang dengan lafaz perintah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadisnya batil. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa amma Ibnu Hazm wa man tabi'ahu fa innahum yujibuna hajjat ajah. Ya, adapun Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam mengikutinya mewajibkan berbaring ini. Sehingga wajibul Ibnu Hazm salah malam yattaji'ha bihadal hadith. Sehingga Ibnu Hazm menyatakan barang siapa yang tidak berbaring setelah salat qabliyah subuh, maka salat tidak sah. Ini diantara gharaib Ibnu Hazm. Ya, kata Ibnu Qayyim, wa hadha mimma tafarrada bihi anil a'immah. Ini yang termasuk gharaib, yani dia bersendirian dengan pendapat ini dari umat. Waraitu mujalladan li ba'd sahabihi qad nasara fihi hadha madhhab. Dan aku melihat satu kitab, satu jilid kitab penulisan sebagian murid-muridnya membela pendapat Ibnu Hazm ini, menyatakan ya, qabliyah atau berbaring setelah salat sunnah qabliyah subuh hukumnya wajib, dan batal salat sunnah qabliyah subuh kalau dia setelahnya tidak berbaring. Nah, tentu yang benar adalah minimalnya sunnah pada perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, wa qad dzakara Ibnu Razzaq fil musannaf an Ma'mar an Ayyub an Ibn Sirin an Abu Musa wa Rafi' bin Khadij wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum kanu yattaji'una ba'da raqatil fajr wa ya'muruna bidzalik. Ya, tiga orang sahabat, Abu Musa, Rafi bin Hadij, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Tiga orang sahabat, mereka semuanya bertiga itu melakukannya, mengamalkan berbaring setelah dua rakaat qabla subuh dan memerintahkannya. Wa dzukira an Ma'mar an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar kana la yaf'aluh. Ibnu Umar tidak melakukannya. Tetapi riwayat ini dhaif. Disebutkan dalam ta'liq riwayat Ma'mar dan Ayyub fi dhaif. Riwayat Ma'mar dan Ayyub fi dhaif. Qala tabaraka rahimahullahu ta'ala wa yaqulu, kata Ibn Umar dan Ibnu Taif ini, kafana bitaslim, cukup untuk kita dengan salam. Salam setelah dua rakaat cukup. Wa dzakara min Ibnu Jurayj wa dzukira an Ibnu Jurayj qala barani man usaddiqu. Sudah apa ini? Mubham. Ya, akhbarani man usaddiqu, siapa dia? Mubham. Jelas di sini berarti dhaif sanadnya fi mubham. An Aisyah radhiyallahu anha kanat taqulu inna Nabi sallam lam yakun yattaji'u li sunnatin. Boleh melakukannya bukan karena sunnah, walakinnahu kana yad'abu lailahu fa yasrih. Beliau beramal malam harinya, salat malam, maka beliau pun istirahat dulu. Tapi sanadnya fihi mubham. Qala wa qala Ibn Umar yahsibuhum idza ra'ahum yattaji'una 'ala ibanihim. Ibn Umar sampai menaburi dengan debu, ya, bila melihat orang-orang berbaring di tangan kanan di dengan iga mereka setelah salat sunnah qobliyah subuh. Wa dzakara Ibnu Syaibah anu Abi As-Siddiq An-Naji an Ibnu Umar ra'a qauman yatajau ba'da raqatil fajr. Ibnu Umar melihat orang-orang berbaring salat dua rakaat qabla subuh. Pas hari ini beliau pun mengutus orang pernah melarang mereka. Maqalu nuridu bidir ke sunnah, kami ingin sunnah dengan ingin makan sunnah. Faqala Ibnu Umar irji' ilaihim, kembalilah kalian kepada mereka, wahbirhum annaha bid'ah, dan kabarkan bahwa itu adalah bid'ah. Tapi di sanadnya fihi Zaid ibn Hawra atau Hawari, Abu Jauza atau Abu Hawra dhaif. Di sanadnya Zaid ibn Hawari, Abu Hawra dhaif. Waqala Abu Mizlaj Sa'd bin Umar radhiyallahu anha radhiyallahu anhu anha tentang masalah ini, doja'ah berbaring ba'da raqatai fajr, salat raqat qabla subuh. Waqala yal'abu bikum asy-syaitan. Ini disebutkan sanadnya sahih. Qala Abu Umar radhiyallahu anhu ma bal rajul idza sarqatain yaf'alu kama yaf'alu al-himar idza tama'ak. Ya, kenapa ada orang jika selesai salat dua rakaat qabla subuh dia berbuat sebagaimana perbuatan himar? Idza tama'ak wa qad ghala fihi Nabi hadirat ta'ifatan wa tawassata fiha ta'ifatun salisah. Sehingga beliau dari beberapa hari ini telah guru dalam masalah berbaring qabla subuh ini, qabla seorang ini berbaring setelah melakukan salat qabliyah subuh ini dua kelompok, dan telah tawassata fihima fiha ta'ifatun salisah. Dan kelompok ketiga ini yang pertengahan yang adil. Fawajabaha jama'atun min ahli zahir. Ini yang guru. Satu khalifah yang guru adalah sekelompok dari ahli zahir. Mereka mewajibkannya. Wabtalus salah bitarkiha, dan membatalkan salat kalau tidak melakukannya. Kalau tidak melakukan berbaring maka batal salat. Siapa Ibn Hazm? Wa man wafaqahu. Wa karihaha jama'atul fuqaha. Kelompok yang kedua yang guru adalah kelompok lain berfuqaha yang menyatakan makruh bahkan wasamuha bid'ah. Menyatakan bid'ah. Qala wa tawassata fiha Malik wa ghairuhu. Ibnu Malik rahimahullah dan lainnya berpendapat dengan tengah-tengah. Falam yarau ba'san liman fa'ala rahatan wa karihuha liman fa'ala istinanan. Tidak mengapa kata beliau dan orang bersamanya kalau dilakukan dalam mereka roha, beristirahat. Dan membencinya kalau melakukannya dengan niat sunnah. Qala wastahabbaha ta'ifatun al-itlaq. Dan sekelompok ulama menyatakan sunnah secara mutlak. Sawa'un istaraha amla, apakah dalam mereka istirahat atau tidak, sunnah. Wahtajju bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, nanti lanjutkan insyaallah, wallahu a'lam.